bersihkan aluri batinku. Serukan hasrat milikimu, meski nyawa pun taruhannya. Kutegatkan dapatkanmu lagi, biarlah tarikan nafasku menyentuh ke dasar jiwamu. Biarlah langit jadi saksinya, akulah singgah sana cinta. Yakin kau masih bisa mencintaiku lagi, meski kau tak coba untuk berpaling. Demi niat suciku, ku rela kau buat ku tersisa. Segera puaskan amarahmu, bisikan naluri batinku. Serukan hasrat milikimu, meski nyawa pun taruhannya. Tegatkan dapatkanmu lagi, biarlah tarikan nafasku menyentuh ke dasar jiwamu. Biarlah langit jadi saksinya, akulah sudah sana cinta. Dapatkanmu lagi, biarlah tarikan nafas.